karena ia adalah satu perkara yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam jika seseorang menolak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengannya hujjah menjadi tegak dan karenanya berbagai alasan menjadi yakni batal. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya adalah bahwasanya sunnah adalah sebagai sumber tasyri', bahwasanya sunnah adalah sebagai rujukan dalam beragama, yaitu sabda-sabda Nabi Muhammad SAW yang sahih. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul, yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara dalil yang menunjukkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda-sabda beliau yang sahih. Kemudian di antara dalil dari Al-Qur'anul Karim juga yang menunjukkan akan kehujjahan sunnah bahwa ia adalah sumber pengsyariatan atau penetapan hukum, bahwasanya ia adalah rujukan dalam beragama. Firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Dalam surah An-Nisa ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya adalah, maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, penentu, pemutus hukum. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, bukan cuma mentaati atau menjadikan sabda Nabi Muhammad sebagai rujukan dalam semua masalah, tapi hati mereka dalam hal ini kita juga kemudian tidak keberatan akan ketentuan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita, dan mereka menerimanya dengan sepenuhnya, lapang dada, enggak pakai tapi. Ada perintah Nabi Muhammad, sami'na wa ta'ala. Ada larangan dari Nabi Muhammad SAW, bismillah, juga langsung kita tinggalkan. Kan tidak ada satu perintah kecuali dibaliknya mengandung begitu banyak manfaat. Dan tidak ada satu larangan kecuali dibaliknya mengandung begitu banyak mudharat. Wallahu a'lam bissawab. Sama kayak kemarin gitu ya. Ada seseorang bertanya tentang bahwasanya bolehkah kita memaknai firman Allah atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kontekstual? Ya tentunya boleh. Boleh. Tapi perhatikan hukum asalnya terlebih dahulu. Zahir dari firman Allah, zahir dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah teks yang kemudian menjadi prinsip kita. Karena banyak firman Allah Subhanahu wa taala juga sabda Nabi Muhammad SAW begitu jelas, tapi tidak kita pungkiri kemudian ada firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad SAW yang multi tafsir, hingga kemudian ditafsirkan dengan ayat yang lain, hingga kemudian ayat ditafsirkan dengan sabda Nabi Muhammad, hingga sabda Nabi Muhammad SAW diterangkan dengan sabda beliau yang lain. Ya, memang harus seperti itu. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ada perkara-perkara kemudian yang tidak bisa Anda jabarkan. Ya, tidak bisa kemudian Anda takwilkan. Dan dengan satu cara saja kemudian menerima dalil tersebut. Amir ruha kama ja'at bila kaif. Contoh dalam perkara asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengimani zahir ayat. Itulah pondasi awal. Selamat jadinya kita. Tekstual. Karena berbicara, yakni sifat Allah subhanahu wa ta'ala, Anda membicarakan Allahnya. Dan tidak ada yang pernah melihat Allah. Dan tidak ada yang pernah mendengar dari orang yang pernah melihat Allah. Lawang yang melihat gak pernah ada. Nabi Musa, Nabi Muhammad, tidak face to face. Tapi kewajiban kita mengimani asma dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana kalau enggak tekstual? Kalau kemudian semua Anda maknai atau harus dengan konsep kontekstual, maka pastilah kemudian kita ngalor ngidul. Meraba-raba. Akhirnya terjerumus kepada kesesatan. Ustaz, bolehkah kemudian kita memaknai larangan Nabi Muhammad SAW tentang diharamkannya perempuan safar tanpa mahram itu berkaitan dengan zaman dahulu? Karena safarnya berbahaya, karena safarnya jauh. Dan sekarang kemudian jarak yang sangat jauh bisa ditempuh dengan sangat cepat, diantaranya dengan pesawat. Jadi apakah kemudian sekarang jadi boleh safar kemudian tanpa mahram perempuan? Di sabda Nabi Muhammad SAW, itu begitu banyak jawaban beliau SAW tentang pertanyaan-pertanyaan para sahabat yang berbeda-beda, tapi jawaban Nabi Muhammad SAW. Berbedanya dalam jarak safar. Bagaimana kalau perempuan safar tanpa mahram lebih dari 3 hari? Kata Nabi Muhammad, enggak boleh. Bagaimana kalau 2 hari? Enggak boleh. Bagaimana kalau 1 hari? Enggak boleh. Bagaimana kalau setengah hari? Enggak boleh. Dan kemudian ada hadis yang mutlak. Tidak halal perempuan di hayat la tusafirul mar'ah, janganlah seorang perempuan bepergian atau safar kecuali dengan mahramnya. Dan tidak ada hubungannya dengan sejauh apa, yakni atau selama apa safar yang dia jalan. Langsung kemudian mutlak. Kenapa? Karena yang menjadi bahasan adalah bahayanya seorang wanita safar tanpa mahram. Tapi kan itu bahaya zaman dulu. Sekarang sama aja. Anda gak lihat berita? Anda apa gak nonton berita? Hah? Dari yang pernah kemudian kita yakni lihat atau baca di media cetak atau kemudian yang di televisi. Sejak zaman Facebook deh misalnya. Ya. Perempuan ini hilang, perempuan itu hilang. Ditemukan sudah mati, ditemukan sudah mati. Dulu kan berbahaya, sekarang aman. Aman dari mana? Dengan bis Anda sendirian, kereta api Anda sendirian, pesawat apalagi. Oh, di bis Anda meronta kemudian keluar, yakni dalam keadaan bisnya berjalan, Anda masih jatuh ke tanah, paling patah-patah. Kereta juga demikian. Atau misalnya mobil online, Anda mungkin melawan, meronta, keluar, ya mungkin patah-patah. Dan kalau di pesawat Anda keluar sama patah-patah. Tak pesawat kemudian celaka. Padahal Anda sedang kemudian menghadapi seorang laki-laki yang ingin mencelakai Anda di pesawat. Bahaya, enggak bahaya dari mana? bersama mahram Anda saja, bahaya itu selalu kemudian bisa menghampiri, apalagi Anda sendirian. Itu berkaitan dengan bahaya. Ditanyakan kemudian kepada Syekh Shalih Fauzan, bagaimana hukum saya safar tanpa mahram? Suami saya mengantarkan saya ke bandara, kemudian nanti di tempat tujuan keluarga saya di sana yang menjemput saya. Kata beliau, siapa yang menjaga dan bisa menjamin kamu selamat ketika kamu di pesawatnya? Bisa digoda orang, bisa dicelakain orang, digoda orang dan tergoda. Subhanallah. Belum lagi kemudian misalnya ada sesuatu yang terjadi dan pesawat harus mendarat di bukan tempat tujuan dan harus bermalam. Subhanallah. Ketika dilarang pasti banyak madharat. Berlapang dadalah Anda menerimanya. Ketika dilarang pasti mengandung banyak madharat. Ikuti saja kemudian ketentuan Nabi Muhammad. Enggak usah ragu. Ada perintah lakukan, mesti banyak manfaat. Ada larangan tinggalkan, mesti banyak madharat. Dan yang ulun sebutkan tadi, semua rata-rata perkataan ulama Syafi'iyah. Imam Nawawi menerangkan, Imam Ibnu Hajar menerangkan. Kemudian ulama kontemporer zaman kita sekarang sama. Jadi kalau Anda alasannya dulu bahaya, sekarang tidak, bahaya sama. Sama bahayanya. Allah Al-Hakim. Syarat ini sempurna. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, itu mesti untuk sesuatu baik untuk kita. Melarang mesti buruk untuk kita. Ya. Bagaimana dengan haji dan umrah? Itu ada bahasan terpisah memang. Sebagian para ulama memberikan pengecualian memang. Bagaimana dengan kalau misalnya seorang wanita harus keluar dari negerinya, negeri di mana dia tertindas dengan imannya, dia harus keluar pada negeri Islam yang lain? Ada bahasan itu memang. Tapi kan kondisinya beda. Anda jalan-jalan. Anda pergi jalan-jalan, bukan perkara darurat. Jangan kemudian karena ingin yakni melampiaskan hasrat Anda, Anda utak-utik syariat. Berkaitan dengan jika Anda melanggarnya, ya konsekuensi sendiri. Enggak satu dua orang kok, banyak orang. Tahu perintah, dia tinggalkan. Tahu larangan, dia terobos. Banyak kok. Tapi kan kita memilih untuk kemudian tetap taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan ketaatannya cuma sebentar. Yang kita takutkan ketika kita melanggar, kita mati. Ketika Anda melanggar, kala itulah kemudian nyawa Anda dicabut. Ketika sedang bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah. Disebutkan di sini. Mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim, hai Muhammad SAW, pemutus, penentu. Rujukan dalam beragama. Dalam perkara yang mereka perselisihkan, cukupkah kemudian menjadikan Nabi Muhammad hakim? No. Kemudian mereka tidak merasa keberatan. Anda keberatan berarti. Dengan satu bahasan ini ya. Safar perempuan tanpa mahram. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Kemudian masih rekap firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur 63, Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulnya takut akan apa? Akan mendapat cobaan di hati mereka, kata Imam Al-Kafir. kemunafikan, maksiat, bahkan yakni kesyirikan, kata beliau. Dan ditimpa azab yang pedih karena menyelisihi perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya ditinggalkan, larangannya diterobos, yang tidak pernah diajarkan malah dibikin. Hati-hati. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur 54, Allah berfirman, "Qul atii Allah wa atii ar-rasul fa in tawallaw fa inna ma 'alayhi ma humila wa 'alaykum ma humiltu wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin." Katakanlah, taatlah kamu, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, yaitu menyampaikan. Dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu, yaitu mentaati. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Nah ini. Kalau kita melanggarnya, ya malah jauh dari petunjuk. Anda mulai kemudian melanggar perintahnya, Anda mulai kemudian menerobos larangannya, satu, nanti yang lain akan ngikut. Dengan alasan, kita harus memaknainya secara kontekstual. Betul, ada kaidah menyebutkan, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa'adaman. Hukum itu berputar berdasarkan sebabnya. Ada sebab, ada hukum. Enggak ada sebab, enggak ada hukum. Kalau Anda pakai itu untuk kemudian bolehnya sekarang perempuan safar tanpa mahram karena sekarang sudah aman, enggak aman. Enggak aman. Sebabnya masih ada. Kalau kemudian bahasanya adalah sebab larangannya karena bahayanya safar, maka bahaya tetap ada. Karena siapa enggak ada? Wallahu a'lam bishawab. Dan kita berbicara di Indonesia. Saya 4 tahun di Madinah tidak ada hukum pancung. 4 tahun. Dan gak tahu kemudian tahun-tahun berikutnya. 2000 sampai 2004 gak ada hukum pancung. Berarti tidak ada kasus pembunuhan 4 tahun. Di kita susah ngitungnya ada berapa. Suami bunuh istri, istri bunuh suami, orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua, teman bunuh teman. Gak ada harganya. Belum lagi kemudian para begal membunuh sasarannya. Kan kita tahu di Pekanbaru kemarin ya. Bukan baru. Laki-laki. Sendirian. Rental. Mobilnya digondol, orangnya digorok. Orangnya dimatiin. Anda bilang kemudian di Indonesia aman. Secara umum, iya. Ya, tidak kita pungkiri ini nikmat. Aman. Tapi subhanallah, tidak untuk wanita. Laki-laki aja berbahaya kok. Kita nih, ulun pribadi khususnya, misalnya harus pergi ke satu tempat, tapi kemudian harus meninggalkan anak di rumah. Itu khawatirnya luar biasa. Padahal di rumah, anak di rumah. Khawatir. Karena kita tahu di sekitar kita banyak kasus, kejahatan terjadi. Apalagi di masa pandemi. Sebelum pandemik aja seperti itu. Apalagi di masa sekarang. Orang alasannya kemudian karena ekonomi kemudian berbuat ini kriminal sana sini. Jadi sebabnya masih ada. Kalau Anda bahas, yakni sebab hukum itu berputar bersama sebabnya. Dan sebabnya masih ada. Masih berbahaya. Kalau nanti misalnya aman gimana? Larangan Nabi Muhammad stays, tetap. Karena beliau jawab dengan perkara yang mutlak. Sabda Nabi Muhammad mutlak. Janganlah seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Subhanallah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas, bukan merubah. Kita yang mau taat atau tidak, dan menjadikan kemudian, yakni Rasulullah SAW dengan sabda-sabdanya sebagai sumber pengsyariatan, sebagai yakni rujukan dalam beragama. Dan yang terakhir firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Dalam surah Al-Hasyr ayat 7 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah." Kita sudah bahas kemana tafsirannya. Di antaranya perintah Rasul untuk kalian, lakukanlah. Dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Dan kita sebutkan kemarin tafsir singkatnya. Ini di antara dalil kehujjahan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam makna definisi ahlul hadis. Dan siapapun yang mengingkari sunnah Nabi Muhammad SAW, inginnya Quran saja, nah silahkan. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ayat. Ada An-Najm ayat 3 dan 4 juga. Ada Al-Anfal 44, mudah saya tidak salah juga. Ada Ali Imran 31 juga. Nah, mau berapa ayat lagi? Yang menunjukkan akan kehujjahan sunnah. Yang menunjukkan bahwasanya sunnah itu adalah sumber pengsyariatan, rujukan dalam beragama. Wallahu a'lam bishawab. Bahasan hari ini dalil-dalil dari as-sunnah itu sendiri. Perhatikan halaman 168, perkataan beliau, dalil-dalil dari as-sunnah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ulfiyanna ahadukum muttaki'an 'ala arikatihi ya'tihi al-amru min amri mimma amartu bihi aw nahaitu 'anhu fayaqul la nadri ma wajadna fi kitabillahi ittaba'nahu." Yang artinya adalah, jangan sampai aku dapati seorang di antara kalian yang duduk bersandar di sofanya, lalu datang kepadanya urusan atau perkara dari urusanku, perkara agama, sabda Nabi Muhammad SAW sampai kepada dia, dari apa-apa yang aku perintah dan aku larang. Perintah Rasul sampai, larang Rasul sampai, dia lagi duduk santai di sofanya. Lalu dia berkata, "Aku tidak tahu apa-apa yang kami dapati dalam kitabullah, kami ikuti." Jadi jangan sampai, kata Nabi Muhammad, aku temukan orang seperti ini yang sedang duduk santai di kursi sofanya, sampai kepadanya sabdaku, entah itu perintah ataupun larangan, dengan gampangnya mengatakan, "Kami hanya ikut Quran saja." Dan betul-betul terjadi, subhanallah. Cikal bakal pengingkaran sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, sahabat masih hidup pun sudah terjadi. Artinya di zaman tabi'in, dan sahabat masih ada. Yaitu sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, kala itu berceramah, kemudian ada seorang laki-laki yang mengatakan, "La tuhadithuna illa bil Quran." Jangan engkau ceritakan kepada kami hadis kecuali Al-Quran saja. Itu sudah ada. Dan saya tidak salah menukil, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yang menceritakan. Jadi cikal bakalnya sudah ada dari dulu penolakan sunnah ini. Kemudian sahabat yang mulia bertanya kepadanya, agak menyuruh dia untuk maju lebih dekat lagi. Kata beliau, "Udnu, kamu yang bertanya tolong maju lebih dekat lagi. Beliau pengen lihat lebih jelas mungkin bagaimana nih sosok orang yang kemudian gak mau mendengarkan sabda Nabi Muhammad SAW, pengennya Quran doang. Siap. Kemudian sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu memberikan satu tantangan. Lawukilta anta wa ashabuka ilal Quran. Jika diwakilkan kepadamu, diperintahkan kepadamu, kamu dan teman-temanmu untuk mencari dalam Al-Quran. Akunta tajidu fihi anna salatal dhuhri arba'an wa salatal asri arba'an wa salatal maghribi thalathan taqra'u fithnatain. Jika kamu dan teman-temanmu diwakilkan, maksudnya kami perintahkan kamu dan teman-temanmu, kamu sendirian gak bakal bisa. Kamu sama teman-temanmu semuanya yang sepaham, yang pengen Quran doang, hadis gak usah. Jika kamu dan teman-temanmu kami perintahkan untuk mencari dalam Al-Quran, apakah kamu akan temukan di dalamnya ada penyebutan salat zuhur itu 4 rakaat, asar itu 4 rakaat, maghrib itu 3 rakaat, dan di 2 rakaat pertama maghrib dibaca dengan nyaring. Ada enggak? Diam orangnya. Karena di Quran enggak ada. Apalagi tata cara sholat. Jumlah rakaat di Quran enggak ada. Maka akan sangat aneh kalau orang mengingkari hadis Nabi Muhammad SAW tapi bisa sholat. Anda tahu dari mana tata cara itu? Dari takbiratul ihram sampai salam tidak disebutkan dalam Al-Quran. Apalagi kemudian jumlah rokaat. Terdiam orang tadi, pasti dia tidak bisa jawab. Ditimpali lagi oleh sahabat Imran bin Husain dengan pertanyaan berikutnya. Jika kamu dan teman-temanmu kami perintahkan untuk mencari dalam Al-Quran, karena kamu kan pengennya Quran aja nih, gak mau pakai sabda Nabi Muhammad, sip. Apakah kamu akan temukan penyebutan tawaf itu 7 kali putaran? Perintah tawaf sih ada. Falyatawafu bil baitil atiq. Hendaknya mereka tawaf di rumah tua, maksudnya Ka'bah al-Musharrafah. Tapi 7 putarannya Anda tahu dari mana? Semua ada di sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imran bin Husain, "Ai kaum khudhu 'anna." Hai kaum semuanya yang hadir di sini, kata beliau, "Khudhu 'anna." Ambillah dari kami, belajarlah dari kami, yaitu para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. "Fa innakum in lam taf'alu la tadhillunna." Karena sesungguhnya kalian tidak melakukan, yaitu memahami firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan faham kami, melalui kami para sahabat, kalian pasti sesat. Ya. Jadi cikal bakalnya sudah ada di zaman tabi'in, bahkan sahabat pun masih hidup. Kata Nabi Muhammad, jangan sampai aku temukan salah seorang di antara kalian seperti itu. Dan betul-betul terjadi. Yang kami dapatkan dari kitabullah kami ikuti. Maksudnya kami hanya menggunakan kitabullah saja. Sabda Nabi Muhammad enggak. Oh, kata Nabi, jangan sampai aku dapatkan salah seorang di antara kalian seperti itu. Dan betul-betul ada, wahai Rasul. Artinya, dan yang tidak terdapat dalam kitabullah, kami tidak ikuti. Maksudnya kami enggak mau pakai sabda. Nabi Muhammad sudah sebutkan, jangan sampai aku dapatkan. Betul-betul terjadi. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebelum kesini, ulun ingin tambahkan beberapa riwayat. Dalil-dalil dari sunnah yang menunjukkan akan kehujjahan sunnah, bahwa sunnah adalah sumber pengsyariatan, bahwa sunnah adalah rujukan dalam beragama. Satu buku yang pernah saya posting udah lama ya di Instagram, salah satu buku yang kemudian harus Anda miliki, ikhwah sekalian, Al-Mushahidun Al-Kiram. Judulnya Tadwin As-Sunnah An-Nabawiyah, Sejarah Penulisan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karang Syekh Dr. Muhammad Mata Az-Zahrani. Dulu ketika kuliah, ulun dan teman-teman yang sezaman langsung diajar oleh beliau, si pengarang. Tentunya beliau sudah meninggal rahimahullah taala. Tapi untuk yang ini, kala itu yang ngajar Syekh Al-Qurasyi, dekan Fakultas Hadis, kala itu yang ngajarkan kami ini. Dan beliaunya mengajarkan kami, yakni karangan beliau yang lain, yaitu ilmu rijal. Karena di Fakultas Hadis. Mana ya? Lupa naruh saya. Ilmu rijal. Tampilannya seperti ini. Anda kalau ingin beli terjemahannya. Judulnya adalah Ensiklopedia Kitab-Kitab Rujukan Hadis. Syekh Dr. Muhammad Mata Az-Zahrani. Layak untuk Anda miliki. Jadi Anda tahu sejarah penulisan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambahan tentunya untuk satu riwayat yang disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Fadil Yazid di sini. Disebutkan dari Al-Miqdam bin Ma'ad Karib atau Ma'ad Yakrib bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu." Itu riwayat yang kita sebutkan di dua pekan yang lalu kayaknya. "Ala yushiku rajulun syaba'an 'ala arikatihi yaqulu 'alaykum bihadzal Qur'an fama wajadtum fihi min halalin fa'hilluhu wama wajadtum fihi min haramin fahrimuhu ala wa innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama harrama Allah." Ketahuilah, sesungguhnya aku telah diberikan Al-Quran dan yang semacamnya, yang semisal dengan Al-Quran bersama Al-Quran, yaitu maksudnya Al-Hadith, Sunnah, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, sebentar lagi ada seorang laki-laki yang kekenyangan di atas pembaringannya. Kemudian dia berkata, "Hendaklah kalian berpegang teguh dengan Al-Quran ini. Sesuatu yang kalian dapatkan di dalamnya berupa hukum halal, maka halalkanlah. Dan sesuatu yang kalian dapatkan di dalamnya berupa hukum haram, maka haramkanlah." Maksudnya, Quran saja. Halal haram itu pokoknya di Quran saja. Kata Nabi Muhammad, akan ada orang yang seperti ini nanti. Di hadis yang pertama tadi, duduk santai di sofa, ini duduk santai di sofa, ini di pembaringannya kekenyangan. Saking santainya, maksudnya dia mengatakan perkara ini, dan saking santainya, dia kemudian menolak sabda Nabi Muhammad SAW. Di ujungnya baru Nabi Muhammad SAW berikan penekanan. Ketahuilah, sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah adalah sama derajatnya dengan apa yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya hadis juga. Nanti ada yang seperti ini, kata Nabi Muhammad. Dan betul-betul terjadi. Na'udzubillah. Di antara yang menunjukkan, atau di antara dalil yang menunjukkan beliau Nabi dan Rasul, yang beliau sabdakan betul-betul terjadi. Kemudian dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'alla ahadukum ya'tihi hadithun min hadithi wa huwa muttaki'un 'ala arikatihi fayaqul ja'una min hadha ma wajadna fi kitabillah ittaba'nahu." Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya adalah, boleh jadi salah seorang di antara kalian mendengar salah satu dari perkataanku sedang dia dalam keadaan berbaring di ranjangnya, kemudian dia berkata, jauhkan kami dari semua ini. Hadis enggak usah. Hadis ya. Enggak usah. Jauhkan kami dari semua ini. Sesuatu yang kami dapatkan dalam kitabullah Al-Quran, itulah yang kami ikuti. Quran saja yang kami ikuti. Hadis. Enggak usah. Sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Boleh jadi ada salah seorang di antara kalian begini nanti. Dan betul-betul ada. Dalil dalam hadis Nabi Muhammad yang menunjukkan akan kehujahan hadis, kehujahan sunnah. Kenapa? Karena ada orang-orang nanti yang menolaknya. Di beberapa tahun yang lalu di Banjarmasin ada. Mudah-mudahan sekarang sudah enggak ada. Di Banjarmasin waktu itu ada. Ya. Tapi subhanallah ya, orang-orang seperti ini, dan apalagi dia adalah pendakwah, Anda akan terbentur dalam banyak hal, terbentur dalam artian Anda harus gunakan sabda. Sayangnya waktu itu dia, yakni diterima gitu ya, untuk berceramah di beberapa televisi di Banjarmasin. Saya nonton langsung waktu itu. Dia menyampaikan yakni firman Allah Subhanahu wa taala, dan ketika menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, dia harus menerangkan maknanya dari sabda Nabi Muhammad, enggak bisa enggak. Keterangannya itu ada di sabda di, untuk firman itu. Apa yang dia katakan? Orang bijak berkata. Orang bijak berkata. Itu sabda Rasulullah yang kamu katakan itu untuk menerangkan firman itu. Karena dia mengingkari hadis, Anda akan terbentur. Terbentur dalam artian Anda harus pakai sabda. Karena sabda Nabi Muhammad, karena sabda Nabi Muhammad itu, kata Imam Ahmad bin Hanbal, adalah menafsirkan Al-Quran, menerangkan Al-Quran, menjabarkan Al-Quran. Orang bijak berkata. Sabda Nabi Muhammad itu. Kebetulan kemudian saya kenal dengan salah seorang yang ada di TV itu, dan saya kasih tahu, Pak, bahaya ini. Bapak nonton enggak? Nonton sih katanya. Di TV Bapak masih enggak? Oh, sudah enggak. Wah, alhamdulillah. Di TV sebelah dong, kasih tahu. Wah, udah bukan wewenang kami, Tat, katanya. Bahaya. Yang kayak gitu-gitu yang harus ditahdzir. Kerap menyesatkan. Tapi kayaknya sudah enggak ada lagi ya. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang masyhur. Masyhur dalam artian betul-betul populer ya, bukan masyhur dalam definisi ilmu hadis. Kata Nabi Muhammad SAW, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah wa in 'abdan habasyyan fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Dari sahabat Al-Arbab bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya berwasiat kepada kalian untuk bertakwa dan tunduk serta patuh terhadap pemimpin kalian, walaupun dia seorang budak dari Ethiopia. Sudah kita bahas ini. Bahwasanya budak itu tidak qualify untuk jadi pemimpin. Tapi jika suatu saat ada orang yang tidak qualify untuk jadi pemimpin, memimpin, maka kita wajib taat. Dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah kita bahas. Karena barang siapa yang hidup dengan umur panjang, maksudnya di antara kalian, maka dia akan menemukan banyak perselisihan. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku yang sedang kita bahas ini. Dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang diberi petunjuk setelahku. Berpegang teguhlah dengannya erat-erat. Dan gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Dan jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Karena semua yang diada-adakan dalam urusan agama adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Tiga tambahan riwayat. Dari yang disampaikan oleh Ustaz Al-Fadhil di sini. Yang menunjukkan akan kehujjahan sunnah. Bahwasanya sunnah adalah sumber pengsyariatan. Bahwasanya sunnah adalah rujukan dalam urusan agama. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian al-musyahidun al-kiram. Lanjut kepada dalil-dalil dari athar salafus salih. Athar secara umum maknanya sama dengan hadis. Tapi kalau kemudian spesifik kita sebutkan dalam makna bahasan kita sekarang, ia adalah perkataan atau rujukan, dia adalah perkataan para sahabat. Dan di sini lebih umum lagi. Athar salafus salih, sahabat dan yang selanjutnya. Yang menunjukkan akan kehujjahan sunnah. Bahwasanya sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber pengsyariatan dan rujukan dalam beragama. Perhatikan halaman 169. Perkataan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa 'amiltu bihi. Fa inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigha." Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Aku tidak akan meninggalkan sesuatu pun yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku amalkan, karena aku khawatir bila aku meninggalkan perintahnya aku akan tersesat." Sahabat sekali berAbu Bakar tidak berani dia meninggalkan yang diamalkan Nabi Muhammad kecuali beliau amalkan, karena beliau takut ketika meninggalkan satu amalan yang diamalkan Nabi Muhammad SAW, beliau akan tersesat. Sahabat yang mulia takut sesat, bayangin. Lalu berapa banyak kemudian perintah Nabi Muhammad SAW yang kemudian belum kita lakukan? Dan berapa banyak larangan Nabi Muhammad SAW yang masih kita langgar? Dan kemudian kita merasa aman dengan iman kita? Satu amal saja tidak berani ditinggalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kekalahan kaum muslimin tentunya tidak kita katakan kalah mutlak ya, tapi kalahlah kaum muslimin di perang Uhud. Karena kalau kalah mutlak ya nabinya harus mati dong, tapi kan Nabi Muhammad enggak mati kala itu sallallahu alaihi wasallam. Itu karena ada satu perintah Nabi Muhammad dilanggar. Nabi Muhammad sudah perintahkan. Bagaimanapun perang berkecamuk di bawah, kalian hei para pelempar tombak dan para pemanah, jangan turun dari bukit ini. Dan karena tergiur akan pampasan perang, mereka turun. Melihat peperangan, sudah kemudian hampir dimenangkan kaum muslimin, turun mereka. Padahal kan pampasan perang nanti dibagi jelas, rata kok. Infanteri berapa, kavaleri berapa, jelas Nabi Muhammad adil kok. Harusnya gak usah, ya ini berebut, mesti dapat kok. Turun. Khalid bin Walid kala itu mereka ada di barisan kaum musyrikin kafirin. Dia ambil alih kemudian bukit tersebut, bukit rumah tersebut, dan menyerang kaum muslimin dari atas. Anda kalau manah atau melempar tombak ke atas, maka mengenai sasarannya tidak sekuat, tidak secepat ketika dari atas ke bawah dong. Beda. Dan kalah. Satu perintah Nabi Muhammad, bikin kalah perang. Bahan kita introspeksi ya. Dan juga kemudian inilah yang menjadikan kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Aku tidak akan meninggalkan sesuatu pun yang diamalkan Rasulullah kecuali aku amalkan. Mesti ngikut. Karena aku khawatir bila aku meninggalkan perintahnya, aku akan sesat. Perintahnya ditinggalkan, larangannya diterobos, yang tidak pernah diajarkan dibikin. Pantas sesat. Karena itulah fitnah, karena itulah makna dari fitnah yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala antusibam fitnah berdasarkan tafsir Imam Nukhati. Kita kalau sudah melanggar perintah Rasul, perintahnya kita tidak lakukan, larangannya malah kita terobos, yang enggak pernah beliau ajarkan kita bikin, ditimpakan ke hati ini fitnah, kata Ibnu Katsir, maknanya bisa kemaksiatan. Makin jadi Khattab radhiyallahu anhu berdiri di hadapan Hajar Aswad seraya berkata, "Inni a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa'. Walau la anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiruka ma qabbaltuka." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya mengatakan kepada Hajar Aswad, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau adalah batu yang tidak mendatangkan bahaya, tidak juga memberi manfaat. Batu kok, benda mati. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Karena Rasulnya menciummu, makanya aku cium. Murni ketaatan, ketundukan dan kepatuhan. Padahal batunya enggak ada manfaat, enggak ada madarat. Batu kok. Anda mintai dia, dia enggak jawab. Anda pukul dia, dia enggak balas. Batu kok. Umar bin Khattab sudah mengatakan ini. Kalau bukan karena melihat Rasulullah menciummu, aku enggak bakal cium. Di antara jali. Kalau sudah berkaitan dengan yakni firman Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akal Anda kesampingkan dulu. Ini murni ketaatan. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebelum kita menyebutkan perkataan beliau yang ini. Lau kana dinu birra'i la kana asfala al-khuffi awla bil-mashi. Kalau agama itu dengan pendapat atau agama itu dengan logika, sungguh seharusnya bagian bawah khuf atau sepatu yang dibersihkan ketika wudu. Tapi aku melihat Rasulullah dia mengusap di bagian atasnya. Kan yang kotor bawah. Tapi Nabi Muhammad mengusap di bagian atasnya. Ikut. Ya. Murni ketundukan dan kepatuhan. Dan itu tidak dipahami oleh orang-orang non-muslim. Ketundukan dan kepatuhan. Al-istislam, berserah diri total. Itulah Islam. Dengan yang Nabi Muhammad katakan sabdanya, yang Nabi Muhammad lakukan, sami'na wa ata'na, itulah semboyan kita sebagai seorang muslim. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata tentang berdirinya orang-orang ketika usungan jenazah lewat. Qad ra'ayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama faqumna wa qa'ada faqa'adna. Sungguh kami pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, maka kami pun berdiri. Dan ketika beliau duduk, kami pun duduk. Murni ketaatan. Ada jenazah lewat, berdiri beliau. Udah lewat, duduk, duduk. Sama juga dengan kasus bagaimana para sahabat mengikuti Nabi Muhammad ketika kala itu Nabi Muhammad menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Para sahabat pakai semua. Mereka enggak banyak tanya. Wahai Rasul, boleh ya? Enggak. Nabi pakai, kami pakai. Ketundukan total kepada sunnah. Tapi begitu terlarang untuk laki-laki kaum muslimin menggunakan emas dan juga kain sutra yang asli, maka mereka pun meninggalkannya. Bahkan di antaranya Ali bin Abi Thalib juga membuangnya. Ketika dikatakan kepada beliau, ambil saja emasnya, jual dan manfaatkan duitnya. No. Saya tidak pernah akan mengambil manfaat dari satu benda yang sudah dibuang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak. Ada yang berkata kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, kami tidak mendapati dalam Al-Qur'an tentang tata cara salat safar. Ibnu Umar berkata, Inna Allah Ta'ala ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa la na'lamu syai'an. Fa innama naf'alu kama ra'ayna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita dan tadinya kita tidak mengetahui sesuatu. Jangankan perkara salat yang begitu detail, cara doa kita enggak tahu kalau bukan Nabi Muhammad yang menerangkan caranya begitu. Lalu Anda ingin menyembah Allah dengan cara kita masing-masing. Cara doa kita tahunya dari Nabi Muhammad SAW. Karena itu kita berbuat atau beramal sebagaimana kita melihat apa yang Nabi Muhammad SAW amalkan. Udah. Ketika belum diutus, tidak tahu apa-apa kita soal bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Tapi begitu beliau diutus, oh, tahu semua kita. Begini caranya. Dalam riwayat yang lain, ia berkata, tadinya kita sesat. Lalu Allah memberikan petunjuk kepada kita melalui beliau, Nabi Muhammad SAW. Bukan sesat lagi. Nyembah berhala. Punya anak perempuan dibunuh. Karena itu kita wajib mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, wanita tersebut berkata lagi, demi Allah, aku telah membaca mushaf Al-Quran dari awal hingga akhir, tetapi aku tidak mendapatkan larangan itu. Ibnu Mas'ud berkata, bukankah ada dalam firman, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hasyr ayat 7, bukankah ada di dalamnya ayat, lalu beliau menyebutkan ayat Al-Hasyr ayat 7, wa ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahuh, apa yang diberikan rasul kepadamu di antaranya perintahnya maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Wanita itu menjawab, ya. Selanjutnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anin namisati wal washirati wal wasilati wal washimati illa min da'in. Kata beliau, bukankah ada firman Allah yang demikian? Al-Hasyr 7. Ya, betul. Lalu beliau menyampaikan sabda Nabi Muhammad ini, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, dalam lafaz yang lain melaknat, mencabut bulu dahi, mengikir gigi, menyambung rambut, bahasan yang ini, dan mencacah atau mentato kecuali karena sakit. Di firman enggak ada, tapi di firman ada perintah kita untuk mengikuti Rasulullah, dan kemudian inilah larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara dalil yang dengannya kemudian kita tahu akan kehujahan sunnah bahwasanya sunnah adalah sumber pengsyariatan, bahwasanya sunnah adalah rujukan kita dalam beragama. Baik itu dari sabda-sabda beliau sendiri dan kemudian juga dari perkataan salafus saleh, lebih tepatnya atha para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Ini sementara yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan hadis ahad adalah hujjah dalam akidah dan hukum, insyaallah kita akan yakni sebutkan pada pertemuan berikutnya, karena ini tentunya yakni perkara yang juga sangat penting untuk orang-orang yang ketika mereka mentok harus menggunakan sabda Nabi Muhammad SAW, maka mereka lebih mengerucut pembahasannya. Untuk hadis ahad mereka enggak pakai, yang mutawatir doang. Hah, kita akan bahas ini. Akan kehujahan hadis ahad, baik itu dalam perkara akidah ataupun hukum hukum ibadah misalnya. Insyaallah pekan depan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi diskon ada. Ya, masuknya dari diskon. Siap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang Ustaz katakan suami ana gitu dianya. Apa nih, Bet? Yang Ustaz katakan suami ana gitu dianya. Jadi kalau ana sampaikan sabda Nabi atau ana mengamalkan ajaran Nabi dicela dan dilecehkan, dia dibilang itu bikinan bubuhan Wahabi, sedangkan pemahamannya pun menyimpang. Belajar mengenal Allah, mengaku mengenal Allah, tapi sama orang yang bukan Islam dan bukan melalui petunjuk wahyu. Ia memang mengimani Al-Quran, tapi tafsirannya sungguh sangat menyimpang. Jadi sikap ana gimana, Ustaz? Satu sisi ana takut anak-anak ana ikut dia pengaruhi. Siap. Sikap anda adalah berdakwah. Yang harus anda lakukan adalah berdakwah. Dan sebelum anda berdakwah, maka anda harus mengilmui apa yang anda akan dakwahkan. Itu sangat penting. Sebelum anda dakwah, anda harus berilmu. Anda memahami firman Allah dengan tafsirannya. Anda memahami sabda Nabi Muhammad dengan pemahamannya. Ilmui apa yang anda akan sampaikan, baru kemudian berdakwah. Dan ini paling berat, berdakwah kepada pasangan. Cari kemudian bahasan yang lebih gunakan skala prioritas dalam berdakwah. Ada perkara yang lebih penting dibandingkan yang penting. Dan ini sangat penting. Kemudian pilih kata-kata yang timing yang tepat. Hiasi dengan kelembutan, dengan kata-kata dan diksi yang tepat. Dan kemudian sabar dan berdoa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Dengannya semoga kemudian Anda tetap istiqomah dengan pemahaman yang lurus, dan Allah berikan hidayah, petunjuk, taufik kepada suami Anda. Tapi ingat, andanya nuntut ilmu dulu dan bersabar. Ujian Anda sekarang tentunya pada pasangan Anda sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Seperti biasa, tentunya penanya akan mendapatkan kitab Mulia dengan Manhaj Salaf. Jika Anda di Banjarmasin, nanti David akan menghubungi Anda di mana Anda mengambilnya. Jika Anda di luar Banjarmasin, maka kita akan kirimkan dan Anda tanggung ongkos kirimnya. Bersabarlah dan tetaplah berdoa. Wallahu a'lam bissawab. Walaupun ini cukup parah ya, karena penyimpangannya parah. Wallahu a'lam bissawab. Sabar, berusaha dulu, dan nanti kemudian semoga Allah berikan kemudahan dan yang terbaik. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.